Mitra Bisnis, selain akuntabilitas, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, program studi banding anggota DPR ke luar negeri juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi anggaran, mengingat sebenarnya program-program seperti itu bisa terlaksana dengan biaya yang lebih murah serta hemat. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut catatan Bapak, sejak kapan program studi banding DPR jadi seperti ini? Ya, kalau yang kayak sekarang ini, studi belanja ini ya baru belakangan ini aja, pada nggak tahu diri kan. Tapi Pak Her, bukankah di era Orde Baru program seperti ini telah berjalan? Oh sudah, tapi kan nggak separah sekarang kan. Dulu yang menentukan yang eksekutif, kalau sekarang ini kan DPR-nya menentukan diri sendiri. Maling ngatur jumlah malingnya sendiri kan gitu. Pertanyaannya kan mana ada maling mau nangkep maling. Kalau saya bilang ini, kalau orang Jawa bilang kere munggah beli. Orang-orang yang dari kelas bawah nggak tahu diri, tiba-tiba ada mobilitas status sosial memanfaatkan itu. Dipikirnya dunia itu seperti film-film Hollywood semua gitu. Nah, kalau kita bicara akuntabilitas, bukankah pilihan nantinya ada di tangan rakyat yang pada periode mendatang tidak perlu lagi memilih anggota dewan yang tidak bisa menunjukkan akuntabilitasnya, Pak Her? Rakyat mana tahu kalau dapil kita di Kalimantan Tengah gitu, masuk wilayah Rasau, itu 4 jam naik speedboat dari Pulang Pisau. Itu in the middle of nowhere gitu, di tengah-tengah kawasan yang jauh dari dunia. Jadi dengan pola demokrasi yang seperti sekarang, nyaris tidak mungkin mencegah masalah-masalah seperti ini ya Pak? Iya, nggak mungkin. Nah, jadi harus ada tekanan-tekanan jalanan terus. Mereka kan bukan malaikat yang begitu duduk jadi anggota dewan itu terus ceking kendu norong gitu. Nggak bisa salah sama sekali. Tapi Pak Hermawan, jika anggota dewan memang bisa menunjukkan urgensi dari studi banding dan akuntabilitas serta dananya memang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya boleh saja melakukan studi banding ya Pak? Oh iya, saya menyarankan malah gitu. Dan saya malah menyarankan sehingga kita bisa tahu orang-orang ini yang betul-betul melakukan studi banding dan ada manfaatnya itu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.